الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Setelah kita membahas 6 rukun iman yang merupakan tingkatan kedua dalam agama kita dan merupakan kebiasaan al-muallif imamud da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hanbali menyebutkan dalil. Baik dari Al-Qur'an, baik dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Beliau mengatakan wa dalilu ala hadhihi al-arkani as-sittati, dalil mengenai 6 rukun ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra, bukanlah kebaikan, an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, sekedar menghadapkan wajah-wajah kalian, maksudnya di dalam salat, bukanlah kebaikan sekedar menghadapkan wajah-wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan, man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, wal malaikati, wal kitab, wan nabiyyin, para anbiya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan begitu pula orang-orang yang mengeluarkan harta yang mereka cintai diberikan kepada kerabat terdekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wa ibn as-sabil, orang musafir yang membutuhkan pertolongan, wasailin, orang-orang yang meminta-minta, wa firriqab, memerdekakan hamba sahaya, para budak, wa aqamas salat, dan orang-orang yang menegakkan salat, mendirikannya, wa ataz zakat, dan yang mengeluarkan hartanya berupa zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang-orang yang senantiasa menepati janji mereka apabila telah bersepakat, berjanji, was sabirin fil ba'sa'i wadh-dharra, dan begitu pula orang-orang yang bersabar ketika dalam kesempitan dan penderitaan, wahinal ba's, dan orang-orang yang berada di dalam kancah peperangan, ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini digunakan oleh al-muallif surat Al-Baqarah ayat 177 di dalam pendalilan rukun iman yang memiliki 6 pilar. Nah, di sini ikhwan yang afidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra." Bukanlah al-birr. Secara bahasa yang dimaksud dengan al-birr adalah fi'lul khair. Amalan kebajikan. Ini yang dimaksud dengan al-birr. Huwa fi'lul khair, amalan kebaikan yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-birr. Mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kebaikan tersebut yang dapat menghantarkannya ke dalam apa? Surga. Mengantarkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Maka al-birr ini merupakan lafzun 'am, lafaz yang umum, global, universal. Al-birr ini lafaz yang umum. Yajma' jami' anwa' al-khair, yang mengumpulkan segala macam amalan-amalan kebaikan. Mengumpulkan berbagai macam amalan kebaikan. Al-birr ini lafadznya umum. Mengumpulkan berbagai macam amalan kebaikan. Wa anwa'u ta'at, berbagai macam ketaatan. Dan al-birr ini masuk di dalam definisi takwa. Al-birr wa takwa. Nah, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, bukan kebaikan yang sekedar menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat. Ayat ini ikhwani afidhakumullah raddan lil yahud, sebetulnya turun untuk membantah kaum Yahudi. Naam. Alladzina istankaru tahwil al-qiblah, yang mana mereka ini mengingkari perubahan arah kiblat. Ayat ini turun bantahan kepada kaum Yahudi, yang mana mereka mengingkari perubahan kiblat yang asalnya dari mana? Baitul Maqdis menuju ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Dan orang-orang Yahudi ini jahadu ma'a ilmin, mereka menyangkal perubahan kiblat ini di mana mereka memiliki ilmu bahwasanya perubahan menuju ke Ka'bah ini hak, karena Ka'bah lebih afdal. Mereka tahu ini. Ibrahim yang membangunkannya bersama anak beliau Ismail, orang Yahudi tahu. Mereka mengingkari itu di atas ilmu. Naam. Min babil inad, menampakkan pembangkangan, ngeyel, wal mukabarah, sifat sombong yang mereka miliki, wal hasad, iri, dengki, hasud kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan hasad kepada umatnya beliau. Pembangkangan, acuh, sombong, congkak, hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan iri kepada umat beliau merupakan sifatul Yahud. Sifat mereka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini untuk membantah kepada mereka. Dan sudah diketahui bersama ikhwani afidhakumullah bahwasanya Baitullah Al-Haram memiliki berbagai macam fadilah, keutamaan, kemuliaan yang tidak ada pada tempat-tempat lain di muka bumi, walau kota apa? Walau kota apa? Madinah sekalipun. Walau kota Madinah sekalipun. Yang pertama secara singkat fadilahnya kota Makkah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya sebagai kota suci. Ini yang pertama, keutamaan Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ini sebagai kota suci. Dan ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna hadzal balad," sesungguhnya negeri ini, maksudnya kota, yaitu kota Makkah, "Harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard," telah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan sejak penciptaan langit dan bumi. Allahu Akbar. Jadi telah dijadikan kota suci sejak penciptaan langit dan bumi, yaitu kota Makkah. Fahuwa haram, maka ini menjadi kota yang mulia. Bihurmatillah ila yaumil qiyamah, dengan dasar keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala jaga negeri ini, diberikan ketenangan, diberikan keamanan, diberikan ketenteraman. Ditambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 35. Idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada amina. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Rab, jadikan kota ini merupakan tempat yang aman, tenteram, sentosa. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam, dan jauhkan aku dan keturunanku, anak cucuku, dari penyembahan kepada berhala." Ini doa Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Al-Khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, minta kota yang tumbuh di sana anak beliau Ismail merupakan kota yang penuh dengan ketenteraman, keamanan, jauh dari kekacauan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan itu. Buktinya apa? Diselamatkan dari pasukan gajah, bala tentaranya Abraha, yang ingin menghancurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan mereka apa? Hamburan yang terbakar. Dan itu terjadi sampai zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala jaga rumahnya. Kita tahu di sana ada Syiah, Rafidah, Al-Hawatha, Al-Jarudiyah di negeri Yaman. Tangan kepanjangan dari Iran. Musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Musuh agama, musuh Islam. Dari bunker mereka, tempat sembunyinya, kaum Houthi beberapa kali mengirim rudal balistik dari provinsi So'dah, Yaman paling utara, berbatasan dengan negeri Saudi Arabia. Diluncurkan rudal-rudal balistik, bantuan dari Iran. Dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan seizinnya, kemudian dengan junudut tauhid, prajurit-prajurit tauhid negeri Saudi Arabia dapat menghadang rudal-rudal tersebut dengan mengirimkan patriot dan menghancurkan rudalnya Houthi di atas awan. Di mana kepingan-kepingan rudal tersebut jatuh di kota Taif. Kepingan dari rudal balistiknya Houthi jatuh di kota Taif dan itu tidak lebih dari 80 kilo ke Ka'bah. Artinya ikhwani afidhakumullah, kalau kecepatan rudal 1000 km per jam, enggak sampai 10 menit. Sampai di Ka'bah. Tapi janji Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan haram, kehormatannya, Allah berikan keamanan di sana. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, merupakan tempat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di sana. Dari nasab yang turun temurun di kota tersebut. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diusir, beliau tidak akan meninggalkan kota itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam menghadap ke kota Makkah sambil berkata, wallahi innaki la khairu ardhillah ilallah. Demi Allah, sesungguhnya anti, maksudnya apa? Kota Makkah merupakan tempat yang paling dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan tempat yang paling baik. Laula anna qaumaki, kalau bukan karena kaummu penduduk kota Makkah, akhrajuni ma kharajtu, mengusir aku tidak akan keluar. Maka ini merupakan tempat yang paling baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Kemudian yang ketiga, salat di Mekah, terlebih lagi salat di Baitul Haram, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salat di kota Mekah mulia, terlebih lagi salat di Baitullah Al-Haram memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam sahih Sunan Ibn Majah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, salatun fil masjidil haram, salatun menegakkan salat di Masjid Al-Haram, afdal, lebih mulia. Berapa kali? Seribu? Berapa kali? 100,000. Afdal min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Lebih mulia, lebih afdal 100,000 kali salat dibandingkan di tempat lainnya. Maka sangat disayangkan ikhwani afidhakumullah, orang-orang yang melaksanakan manasik haji, manasik umrah, sholatnya di mana? Di hotel. Sangat disayangkan. Nah, dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai di sana. Berarti hamba yang dipilih mendapatkan taufik untuk melihat Ka'bah, menjalankan tawaf di sana, rukun-rukun manasik dia lakukan, tidak mendapatkan fadilah ini. Sholatnya di kediamannya masing-masing, sholatnya di hotel, sholatnya di wisma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat di Masjidil Haram lebih afdal 100,000 kali daripada sholat di tempat yang lain. Kenapa kita tadi sebutkan kota Makkah? Karena batasan Al-Haram ini lebih mulia mengerjakan sholat di sana daripada di luar tanah haram. Walaupun sama-sama di kota Makkah, Makkah enggak semuanya tanah apa? Tanah haram. Punya batasan. Ada yang di luar daripada itu. Yang sholat di batasan haram lebih mulia. Dan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, mengambil dalil ketika perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW sudah tiba di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini sebagian masuk ke Tanah Suci, sebagian lagi tidak. Ketika datang waktu sholat, Nabi SAW memilih untuk mengerjakan sholat yang masuk di batasan haram. Ketika selesai sholat, beliau Nabi SAW keluar ke daerah Hudaybiyah yang lain. Ketika datang waktu sholat, pilih Hudaybiyah yang masuk tanah suci. Ini menunjukkan bahwasannya sholat di batasan haram lebih mulia daripada sholat di luar batasan haram. Walaupun sekali lagi ikhwani afidhakumullah, sholat di Masjidil Haram jauh lebih apa? Besar ganjarannya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kemuliaan kota tersebut, orang kafir dilarang apa? Masuk. Enggak ada kota yang dilarang kufar. Bahkan Madinah sekalipun, wong Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wafdu Najran, kaum Nasara yang datang dari Najran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wafdu Thaqif yang datang dari Thaqif, kaum musyrikin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat Thumamah ibn Affan Al-Hanafi yang pada saat itu masih sebagai seorang musyrik, di mana? Tiang Masjid Nabi. Artinya Madinah boleh. Hanya kota Makkah saja batasan haram orang-orang kufar dilarang memasukinya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat At-Taubah ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Ayah, orang-orang yang beriman, sebenarnya kaum musyrikin ini najis, kotor. Najis di sini najis maknawi. Nah, karena kesyirikan mereka. Fala yakrubul masjidal harama, tidak boleh mereka mendekat ke Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun ini. Setelah apa? Setelah apa ini? Tahun ini tahun apa? Fathu Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah, enggak boleh kufar masuk ke Al-Haram. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi beliau menegaskan di dalam Al-Jami' li Ahkamil Al-Qur'an bahwasanya kalau ada orang kafir yang masuk ke Mekah, masuk ke batasan tanah suci secara sembunyi-sembunyi, singitan, kemudian orang kafir tersebut mati dan dikubur di sana, kata beliau, maka wajib untuk dibongkar kuburannya dan dikeluarkan tulang belulang, karena enggak halal bagi mereka. Orang kafir yang memaksa masuk dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui, kemudian tiba-tiba wafat dan dikubur di sana, maka wajib untuk digali lagi, dikeluarkan jasad, jiwa, dan tulang belulangnya dari kuburan tersebut, dipindah keluar haram. Karena ini kemuliaan Mekah, enggak dimasuki mereka. Begitu pula tanahnya. Kemudian yang kelima, ikhwani afidhakumullah, dilarang berbuat apa? Maksiat-maksiat haram dimanapun saja. Hatta di Amerika. Maksiat haram dilakukan. Tapi ketika maksiat itu dilakukan di kota Mekah, dosanya apa? Lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 25, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, barang siapa yang bermaksud melakukan kejahatan, kriminalitas, perbuatan dosa, kemaksiatan, bidzulmin, dengan penuh kezaliman, nudzikhu min adzabin alim, kita akan rasakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat kemaksiatan dan dosanya lebih besar daripada dia berbuat kemaksiatan di lain kota Makkah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kerajaan negeri Saudi Arabia untuk menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, selalu menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan menjauhi larangannya, dijauhkan dari makar-makar musuh-musuh dan godaan-godaan a'da'ul Islam dari kalangan Yahudi dan Nasara. Nah, kemudian yang keenam, kemuliaan kota ini diharamkan untuk memburu binatang. mematahkan tumbuhannya. Nah, bahkan memotong duri, mencabut rerumputan, hukumnya apa? Haram. Kemuliaan kota Makkah. Hewannya enggak boleh dikejar untuk diburu. Pohonnya dibiarkan. Nah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil. Yang disebut dengan apa? Hah? Luqatah. Luqatah ini boleh diambil dengan maksud apa? Untuk diiklankan, dikembalikan kepada yang berhak selama setahun. Kalau di tanah haram tidak boleh diambil kecuali untuk mencari pemiliknya selama-lamanya. Itu apa? Perbedaan. Tidak boleh mengambil barang di tanah haram kecuali yang mau mengumumkan selama-lamanya. Dan ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tud syaukahu, tidak dipatahkan durinya. Wa la yunaffar sayduhu, tidak diburu hewannya. Wa la yultaqat luqatatuhu, tidak diambil barang penemuannya. Illa man arrafaha, kecuali untuk diumumkan. Wa la yukhtala khalahu, tidak dicabut rerumputannya. Maka wajar bagi setiap mukmin muslim mendengar fadilah keutamaan ini senantiasa mengimpikan untuk senantiasa tandang, mendatangi, berjumpa dengan tanah suci dengan menjalankan berbagai macam ibadah-ibadah yang mulia di tempat dan kota tersebut. Nah, maka ayat ini ikhwani afidhakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya albir ta'atullah. Kebaikan itu adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau diperintahkan kepada kalian dengan sesuatu, ya, kalau diperintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka wajib untuk dilaksanakan. Nah, kalau kalian diperintahkan untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, maka albir, ketaatan, kebaikan pada saat itu, yaitu sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk merubah arah kiblat di dalam sholat menuju ke Ka'bah, maka merupakan albir, kebaikan, yaitu mengarahkan wajah-wajah kita menuju ke arah Ka'bah. Artinya apa ikhwani afidhakumullah? Albir yaduru ma'a amrillah. Kebaikan ini senantiasa berputar sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebaikan, itulah albir, itulah ketaatan. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa albirra an tuwallu wujuhakum kibala al-masyriqi wal-maghrib. Bukan kebaikan cuman sekedar kalian mengarahkan wajah-wajahmu bagian barat atau bagian timur. Walakin albirra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyin. Akan tetapi kebaikan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya dan para anbiya. Maka pada ayat ini ikhwani afidhakumullah menjelaskan kepada kita kebaikan yang senantiasa berputar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mengarahkan kiblat menuju ke Ka'bah. Naam, dan begitu pula menjalankan rukun-rukun iman yang ada. Pertanyaan kepada antum. Menghadap ke Ka'bah ini kapan? Lebih mudah pertanyaannya. Menghadap ke Ka'bah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota mana? Perintah menghadap Ka'bah di Madinah. Ada khilaf? Tidak ada keraguan. Ketika di kota Makkah, semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, ada sholat? Ada sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sehari berapa? 2 kali. Iqbalul lail wa iqbalun nahar. Waktu ketika masuk siang, masuk waktu pagi, yaitu subuh, dan waktu ketika masuk malam, yaitu apa? Maghrib. Ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, yaitu sholat subuh dan sholat maghrib. 2 sholat ini saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Wasabbih bihamdi rabbika madza qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha. Bertasbih dengan memuji Tuhanmu sebelum terbenamnya matahari dan setelahnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 kali dalam sehari. Sampai terjadinya apa? Isra Mi'raj. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berdakwah di kota Makkah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang ke-7, setelah itu diwajibkan salat 50 hingga menjadi 5 waktu. 5 kali dengan pahala 50. Salat. Nah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun di kota Makkah salat 5 waktu. 10 tahun di kota Makkah salat 2 kali dalam sehari. 3 tahun di kota Makkah salat 5 waktu. Menghadap ke mana beliau? Bahkan disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sekitar Ka'bah. Kemudian datang salah satu kufar Quraisy melemparkan apa? Kotoran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Saking banyaknya kotoran tersebut sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa angkat kepalanya. Sehingga datang Fatimah membersihkan kotoran tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya dan setelah itu mendoakan kejelekan kepada kufar Quraisy dengan menyebutkan nama mereka satu persatu. Ini menghadap ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya? Di Ka'bah. Nah, ikhwan. Dijadikan PR. Ibnu Umar belum punya maktabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis. Kapan Rasulullah SAW menghadap diperintahkan untuk kiblat ke Ka'bah? Setelah Rasulullah SAW hijrah. Bahkan 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah 16 bulan di mana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah menghadap ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuai dengan keinginan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mulianya kota tersebut menuju ke Ka'bah. Lah bagaimana di Ka'bah salatnya menuju ke Baitul Maqdis? Baitul Maqdis arah mana ya ikhwan? Timur, barat? Utara. Baitul Maqdis arahnya ke utara. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? disebutkan oleh para ulama, beliau tetap menghadap ke Ka'bah, tapi diarahkan ke Baitul Maqdis. Faham antum? Enggak faham? Ja'ala al-Ka'bah bainahu wa baina Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Faham? Hah? Faham ya, ikhwan? Kalau ini Baitul Maqdis. Ini Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di mana? Di sini. Mengarah ke Ka'bah, yang mana Ka'bah tersebut mengarah ke Baitul Maqdis. Enggak salat di sini atau di sini? Atau di sini? Maka salatnya di sini. Saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada apa? Baitul Haram, Ka'bah. Sehingga menjadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Nah. Sudah datang waktu azan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyebutkan sampai 7 sifat ahlul bir, ahlul iman, ahlul taqwa. Nah, mereka beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kepada kitab-kitabnya, para anbiya, kemudian umat manusia yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan janji dan bersabar dengan 3 macam kesabaran. Nah, wa dalilul qadari qauluhu ta'ala, kata al-muallif, kemudian dalil mengenai iman kepada takdir firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kita ciptakan sesuai dengan yang terdapat di dalam takdir. Di sini disebutkan dengan kul, inna kulla, kata Imam Syaukani rahimahullah, sighatu kul yufidul istighraq, yang namanya kul, semua itu mengandung keseluruhan, segala sesuatu diciptakan sesuai dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahkan berkata al-Farra, lafdha kul aqwa siyaghil umum, lafat kul itu merupakan kata keumuman yang paling kuat. Lafza kul aqwa siyaghil umum. Lafat kul ini merupakan lafat yang paling kuat yang menunjukkan akan keseluruhan. Segala sesuatu diciptakan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in, dia yang telah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 2. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.